Ros FM Jakarta. Daftar kekurangan. Sahabat, kita kerap mendengar satu ungkapan, "Aku cinta kau apa adanya, sayang." Sebuah ungkapan yang begitu dalam. Berikut ini ada sebuah kisah yang menyadarkan kita. Sudahkah kita mencintai pasangan kita apa adanya? Pada suatu hari, seorang istri menghampiri suaminya dan berkata, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan. Masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian, kita akan membahas bagaimana merubah hal-hal tersebut dan membuat hidup pernikahan kita bersama lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal dari pasangannya yang tidak mereka sukai dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik. Sebab hal tersebut untuk kebaikan mereka bersama. Malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar dan mencatat apa yang terlintas dalam benak mereka masing-masing. Besok pagi, ketika sarapan, mereka siap untuk kembali mendiskusikannya. "Aku yang mulai duluan ya," sang istri berkata. Ia lalu mengeluarkan daftarnya, banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Ketika ia mulai membacakan satu persatu hal yang tidak dia sukai dari suaminya, ia memperhatikan bahwa air mata suaminya mulai mengalir. "Maaf, apakah aku harus berhenti?" tanyanya. "Oh, tidak, lanjutkan," jawab suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar, lalu kembali melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Sekarang gantian ya, engkau yang membacakan daftarmu." Dengan suara perlahan suaminya berkata, "Aku tidak mencatat sesuatu pun di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna dan aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Engkau cantik dan baik bagiku. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang." Sang istri begitu tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya, bahwa suaminya menerimanya apa adanya. Ia menunduk dan menangis. "Sayang, aku benar-benar sayang dan sangat mencintaimu karena kau apa adanya." Lalu sang suami mencium kening istrinya. Dan pada saat itu sang istri menangis tersedu-sedu karena begitu bahagia. Sahabat, dalam hidup ini banyak kali kita merasa dikecewakan, depresi dan sakit hati. Sesungguhnya tak perlu menghabiskan waktu memikirkan hal-hal tersebut. Hidup ini penuh dengan keindahan, kesukacitaan dan pengharapan. Mengapa harus menghabiskan waktu memikirkan sisi yang buruk, mengecewakan dan menyakitkan jika kita bisa menemukan banyak hal yang indah di sekitar kita? Kenapa harus memikirkan hal-hal yang tidak mengenakan hati? Saya percaya, kita akan menjadi orang yang berbahagia jika kita mampu melihat dan bersyukur untuk hal-hal yang baik dan mencoba hal-hal yang baik dan mencoba melupakan hal-hal yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.